wajib untuk meyakini bahwa sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Akhrajahu Ahmad fi musnadih bi isnadin sahih. Kata Rasulullah SAW, adapun setelah itu, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagus-bagus perkataan adalah kitabullah, dan sebagus-bagus petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita yakin bahwa sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah, dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Qur'an dikatakan sebagai sebenar-benar ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kata Allah taala, Alif Lam Mim, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Al-Mukassir rahimallahu taala menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, inna hadzal kitab wa huwa al-Qur'an la syakka fihi annahu nazala min indillahi azza wa jal. Kata beliau, sesungguhnya kitab ini, yakni Al-Qur'an, adalah, kata beliau, tidak ada keraguan di dalamnya, karena sesungguhnya ia berasal, diturunkan, berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebabnya, karena Al-Quran ini turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh kebenaran ada padanya, tidak ada kebatilan di dalamnya. Karena Al-Quran adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, yang tidak ada kekeliruan di dalamnya. Tidak sebagaimana ucapan manusia yang di dalamnya penuh dengan kekeliruan dan kesalahan, bahkan lebih banyak salahnya meskipun terkadang benar. Hadirin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalna alaikal kitaba linnasi bilhaq faman ihtada falinafsih waman dhalla fa inna yadhillu alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini atau kitab ini kepada manusia dengan kebenaran. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab ini, yakni kepadamu wahai Muhammad SAW, untuk manusia dengan bawa kebenaran al-haq. Faman ihtada fali nafsih. Maka siapa yang mengambil petunjuk dengan Al-Qur'an ini, maka itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya sendiri. Faman dhalla fa inna yadhillu 'alaiha. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu kerugiannya kembali kepada dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala juga merintahkan kita, karena kebenaran di dalam Al-Qur'an tidak diragukan lagi, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk membacanya, untuk mempelajarinya, dan berusaha untuk mengamalkannya. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW pun juga bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pembela bagi orang-orang yang membacanya. Maka ma'asyiral muslimin, Al-Qur'an datang dengan membawa sekian banyak kebaikan, Maka Al-Quran ini ma'asyiral muslimin menerangi hati yang gelap menjadi terang benderang, menerangi hati yang tadinya gelisah menjadi bahagia. Dan dengan Al-Quran ini pula ma'asyiral muslimin Allah membimbing kepada orang-orang yang butuhkan bimbingan. Dan dengan Al-Quran ini pula ma'asyiral muslimin menjadikan hati orang-orang yang gelisah, hati orang-orang sedih menjadi gembira karenanya. Dan siapa yang mengambil petunjuk darinya, maka dia akan selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika lituhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini anzalnahu ilaik, kami menurunkannya kepada engkau wahai Muhammad SAW, lituhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, agar kami mengeluarkan manusia dengan Quran ini dari kegelapan kepada cahaya, biidni rabbihim, dengan izin dari Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, yaitu membawa petunjuk, membawa kepada petunjuk Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW pun mengabarkan kepada kita dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, beliau mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini, dan Allah Ta'ala merendahkan suatu kaum juga dengan Al-Quran ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena kebenaran Al-Quran semacam ini, maka ma'asyiral muslimin, maka hendaknya kita senantiasa semangat di dalam membacanya, mempelajarinya, menghafalnya, dan mengambil petunjuk darinya serta mengamalkannya. Karena sesungguhnya siapa yang benar-benar berjalan di atas jalan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan baginya di dunia maupun di akhirat nanti. Adapun sebaliknya ma'asyiral muslimin, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau membacanya, tidak mau mempelajari isinya, tidak pula mengambil faedah darinya, dan bahkan berpaling dari membacanya, ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala akan sediakan kesengsaraan baginya di dunia maupun di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surat Taha, Allah menyatakan, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah Ta'ala, wa man arada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya dari agama ini dan dari Al-Qur'an yang mestinya dibaca, dia tidak mau membacanya, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, ai yakni aisyan dhayyiq, yakni penghidupan yang sempit. Dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit, jiwanya sempit, tidak pernah lapang, dengan sebab dia meninggalkan Al-Quran, meninggalkan berpaling dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan berikan kepadanya ma'isyah dan dongka, kehidupan yang sempit dan menyesakkan dalam hatinya. Jiwanya tidak pernah lapang, jiwanya selalu merasa sempit dan tidak luas hidupnya, sehingga merasa gelisah dan tidak tenang terus-menerus. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tidak hanya itu, Allah Ta'ala juga menyebutkan, wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan nanti kami himpunkan dia, kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta matanya. Nah, kemudian qala rabbi lima hasyartani a'ma, dia berkata, wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan kami di hari kiamat ini dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dahulu kami di dunia dalam keadaan melihat. Kata Allah, qala kadzalik, demikianlah, atatka ayatuna, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, wa fanasitaha, tetapi kemudian kamu melalaikannya, kamu melupakannya, wa kadzalikal yauma tunsa, demikian pula, maka pada hari ini kamu pun akan dilalaikan, dilupakan. Demikian ma'asyiral muslimin, balasan, di antara balasan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dan menjauh dengan tidak mau membacanya, tidak mau belajar maknanya, tidak mau mengambil faedah darinya, dan juga tidak mau beramal dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan na'am kesengsaraan baginya di dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat nanti. Di dunia dijauhkan dari petunjuk Allah, dijauhkan dari hidayah Allah, dijauhkan dari tuntunan Allah ta'ala. Lebih-lebih di akhirat lagi, maka dia akan disengsarakan dalam keadaan buta matanya dan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Demikian ma'asyiral muslimin, sehingga ini menunjukkan pada kita keharusan bagi kita untuk tetap semangat di dalam belajar Al-Quran, belajarinya, tafsirnya, berpegang teguh dengannya, mengambil faedah darinya dan mengamalkannya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ma'asyiral muslimin, tadilah disebutkan bahwa sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai dalam hadis yang telah disebutkan tadi, Rasulullah bersabda, "Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebenar-benar ucapan, naam, kata beliau, sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tidak bisa tidak kita harus senantiasa berpedoman dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amalan kita, dalam setiap kehidupan kita, agar kita terjauhkan dari kesesatan. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan untuk senantiasa mengikuti beliau. Bahwa sesungguhnya karena apa yang disampaikan beliau adalah wahyu dari Allah, yang mana beliau tidaklah berkata kecuali yang benar, tidaklah memberikan petunjuk kecuali petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Allah menegaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad SAW itu tidaklah bicara dari hawa nafsunya, melainkan apa yang diucapkan tidak lain hanyalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Karena itu setiap apa yang datang dari Rasulullah berupa petunjuknya, berupa sunnahnya, berupa tuntunannya, jalan hidupnya, manhajnya, thariqahnya, dan seterusnya, maka kita mesti mengambil jalan dari apa yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ma'asyiral muslimin, orang-orang yang berpaling dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diancam pula dengan kesesatan hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur, Allah ta'ala menyatakan, fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Allah menyatakan, fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi, maka hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang menyelisih akan perintahnya, yakni perintah Rasulullah SAW. Kata Ibnu Katsir ta'ala, an amrihi, maksudnya adalah an amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa tariquhu wa sunnatuhu wa manhatuhu na'am wa sunnatuhu. Begitu. Jadi siapa yang menyelisih perintah Allah ta'ala Rasulullah sallam, apakah itu sunnah beliau, manhaj beliau, jalan hidup beliau, maka diancam Allah ta'ala, fal yahdharil ladina yukhalifuna an amri, maka hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang menyelisih akan perintahnya, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Takut akan apa? Antusibahum fitnah, yaitu takut akan ditimpakan kepada mereka suatu fitnah. Ibnu Katsir ta'ala menyebutkan, ai fitnah fil, yakni fi kulubim, fitnah yang muncul dalam hati-hati mereka, min nifakin au kufrin au bid'atin, yaitu yang berupa fitnah yang muncul di hati berupa kemunafikan, berupa kebid'ahan dan juga kekufuran. Nah, apa sebabnya? Karena berpaling dan menyelisih terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpakan dalam hati-hati mereka fitnah berupa kekufuran, kemunafikan dan juga naam kebid'ahan-kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan lain. Itu yang pertama. Kemudian akan lebih lagi kata Allah taala, wa yusibahum adzabun alim au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpakan juga kepada mereka azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Nah, baru Allah menjelaskan maknanya adalah siapa saja dari manusia ini, ya, siapapun termasuk orang yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia berpaling dari ajaran Rasul, berpaling dari sunnah Rasul, tidak mau mengikuti dan berjalan di atas sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan hukuman kepada dua perkara. Yang pertama, diberikan dalam hatinya, yakni fitnah berupa kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan, dan berbagai penyimpangan-penyimpangan agama lain dengan sebab dia menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kedua, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Karena itu ma'asyiral muslimin, tidak bisa tidak kecuali kita harus mengikuti jalan beliau, karena kita yakin sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan beliau, bukan yang lain. Karena itu ma'asyiral muslimin, wajib atas kita untuk selalu mempelajari sunnahnya dan mengamalkannya dan tetap semangat di atasnya dan istiqomah, jangan kemudian kita lemah dengannya. Karena orang yang belajar sunnahnya Rasulullah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW, biarpun orang sudah pada lupa dan meninggalkannya, tetap Allah akan berikan hidayah kepadanya. Bahkan syarat, termasuk salah satu syarat yang menyebabkan seorang masuk jannah, di antara dengan mentaati Rasul SAW. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah menyatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, semua umatku ini akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan, kecuali orang-orang yang tidak mau. Qalu, maka para sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam jannah itu wahai Rasulullah? Bayangkan, masuk surga enggak mau, siapa gerangan mereka itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, siapa yang mentaatiku maka dia masuk jannah, dan siapa yang durhaka kepadaku, tidak mau mengikuti perintahku, maka dia itulah orang-orang yang enggan masuk ke dalam jannah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini semua menunjukkan pada kita keharusan dan pentingnya bagi kita semua untuk senantiasa mempelajari Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan yang siapa berhujah dengannya, hujahnya kuat dan kokoh. Siapa yang menghafalnya, maka hujahnya pun juga kuat dan kokoh. Ya, prinsip hidupnya pun juga sangat teguh dan kokoh. Maka ma'asyiral muslimin sudah menjadi keharusan dari kita untuk tetap semangat di dalam pelajarinya. Demikian pula kita pun juga meyakini bahwasanya sebaik-baik dan sebenar-benarnya petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang mengikuti sunnah beliau dengan berpegang teguh terus pelajaran sunnah-sunnah beliau, maka insyaallah hidupnya akan terpimpin dengan baik dan benar, sehingga menjadi keharusan bagi kita semua untuk tetap terus istiqamah. Dan yang paling penting ma'asyiral muslimin, agar kita bisa istiqamah dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak bisa tidak kecuali kita harus terus untuk semangat di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, mendengar kajian-kajian yang bermanfaat, membaca kitab-kitab dan buku-buku para ulama yang menguatkan iman kita, mengokohkan iman kita, dan menjadikan istiqamah amalan-amalan kita. Adapun siapa yang berpaling, siapapun yang menjauh, dan siapapun yang menjauh dari majelis-majelis ilmu, maka berarti menjauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah, dan akan lebih dekat kepada mengikuti hawa-hawa nafsunya. Karena itu ma'asyiral muslimin ittaqillah, bertakwalah kita semua kepada Allah. Mari kita untuk senantiasa semangat di dalam mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi kita SAW, yang dengan itu semua mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah jemaah rahimani wa rahimakumullah, al-imam muslim rahimallah di dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Syahr bin Hausab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, qultu li ummi salamata radhiyallahu anha, aku pernah bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, yang mana beliau termasuk salah satu dari Ummul Mukminin salah satu dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, beliau mengatakan, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, ma kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana indak. Wahai ummul mukminin, apa doa yang paling sering, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di sisimu? Yakni sepengetahuan Ummu Salamah, apa kira-kira doa yang sering dibaca dan diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi kepada Allah taala? Begitu. Qalat, kata beliau, kana aktsaru du'aihi, adalah kebanyakan doa yang sering beliau baca, kata beliau, adalah ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kata beliau, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu. Anam, hadis ini sahih, tetapi bukan diriwayatkan Muslim, tetapi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Naam. Jadi, ma'asyiral muslimin, menurut kesaksian dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau sallallahu alaihi wasallam ternyata paling banyak dan paling sering berdoa mohon kepada Allah. Apa yang beliau minta? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah taala, zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkanlah hatiku, kuatkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu ini. Perhatikan. Ma'asyiral muslimin, hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, tetap terus memohon kepada Allah hidayah, memohon kepada Allah petunjuk dan keteguhan iman dalam keadaan beliau senantiasa dijaga oleh taala dari penyimpangan. Dalam keadaan beliau selalu diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mungkin menyimpang. Tetapi beliau tetap memohon terus kepada Allah dengan doa ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah taala, zat yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah, kokohkanlah, teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang sudah sepantasnya umat selain beliau, termasuk kita-kita ini, ma'asyiral muslimin, lebih layak untuk terus meminta kepada Allah terhadap apa, supaya diteguhkan diri-diri kita dari berbagai penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan yang mungkin saja akan menimpa kita. Kapan itu? Ketika kita menjauh dari al-haq, ketika kita mau kita menjauh dari bimbingan ilmu, maka dikhawatirkan penyimpangan itu akan datang pada kita dan semakin jauh dan semakin jauh dari al-haq tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin, setiap diri, setiap muslim hendaknya tidak merasa aman dari penyimpangan atas diri-diri mereka sendiri. Jangan terlalu pede, jangan terlalu percaya diri dengan kemampuan diri, ya, yang mana merasa dirinya sudah berilmu, sudah mantap dengan ilmunya, aman dari keimanan, aman dari segala penyimpangan, aman dari kesesatan. Belum tentu. Belum tentu. Rasul SAW jadi tetap berdoa minta kepada Allah keteguhan iman supaya dijauhkan dari segala penyimpangan, supaya dijauhkan dari berbagai macam kerusakan. Nah, dan meskipun Allah Ta'ala terus memelihara beliau, menjaga beliau, apalagi kita ya akhwan, apalagi kita. Karena itu yang paling penting bagi kita sekarang adalah bagaimana kita mencontoh Nabi SAW. Meskipun saat ini Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, yang dengan hari ini, dengan nikmat itu semua, hari ini kita masih bisa ibadah, masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, masih bisa menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW. Tetapi belum tentu kita semua ya akhwan aman dari kesesatan dan penyimpangan. Karena itu banyak-banyaklah berdoa. Bahkan dalam riwayat yang lain, doanya adalah ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah taala, zat yang memalingkan hati, yang membolak-balik hati, palingkanlah hati kami ini ya Allah di atas ketaatan kepadamu. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin betapa pentingnya kita untuk terus berdoa minta tolong kepada Allah agar senantiasa diberi istiqamah, diberi keteguhan iman, diberi kekuatan supaya tetap istiqamah di atas al-haq. Dan itu semua tentunya ada usaha, kesungguhan kita untuk tetap terus istiqomah tersebut dengan cara kita senantiasa mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah, dan dengan duduk di majelis-majelis ilmu, diberikan mendengar nasihat-nasihat yang bermanfaat, bukan malah berpaling menjauh dan merasa aman dari penyimpangan atas dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka dengan apa yang disampaikan ini, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diri-diri kita semuanya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar dan mengambil faedah darinya, naam, diteguhkan iman, dikuatkan dan diteguhkan iman untuk istiqamah di atas Alkitab, di atas sunnah Nabi SAW, dan tetap diberikan semangat untuk mempelajari Al-Quran dan juga melalui sunnah Nabi SAW yang saat ini sudah mulai langka dan asing di tengah masyarakat kita. Karena masyarakat kita sudah lama, semakin lama jauh dari ilmu, jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Nabi SAW, sehingga yang muncul adalah berbagai kebid'ahan, berbagai penyimpangan, berbagai kemungkaran yang itu semua dikira sebagai agama padahal bukan sama sekali. Karena itu ma'asyiral muslimin, bersyukurlah kita dengan terus kita melakukan ketaatan kepada Allah. Karena dengan bersyukur, dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan terus menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat keteguhan iman, nikmat istiqamah, nikmat diberi hidayah sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menggapai itu semuanya. Dan terakhir, marilah kita naam banyak-banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas semua penyimpangan, kekeliruan dan kesalahan kita, dan kita tetap berupaya untuk kembali menapaki jalan-jalan al-haq dengan Al-Quran wa sunnah, dan dengan cara kita senantiasa istiqomah mempelajari ilmu agama ini. Wallahu a'lam bissawab. Itulah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan berikan manfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله ساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.